dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab maja'a fi la'nil muslimi, bab tentang dosa melaknat seorang muslim. Dari Thabit Ibn Tuhak radallahu anhu marfu'an sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya, dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat dan diriatkan oleh Al-Bukhari saja dari Abu Hurairah radallahu anhu, sunnya mereka para sahabat memukuli seorang yang punya kasus minum khamar. Setelah hukuman selesai, ada salah satu yang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menegur orang yang berdoa jelek tadi dengan mengatakan, la taqulu hada, jangan katakan kalimat semacam itu, la tu'inu alaihi syaitana, janganlah kalian bantu setan, alaihi untuk menguasai dan menyesatkan orang ini. Telah kita bahas bahasanya ucapan laknat secara umum adalah dosa besar, baik itu melaknat orang, hewan ataupun apapun yang lain. Akan tapi melaknat seorang, khusus melaknat seorang muslim, min asyadil kabair, termasuk dosa besar yang paling berat. Karena muslim itu punya kehormatan, punya hak, punya kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh mendoakan jelek kepadanya dengan doa laknat. Dan anda telah mengetahui maknanya, maka anda pun tidak ridha ada seorang yang melaknat anda. Maka bagaimanakah anda melaknat orang lain yang merupakan saudara sesama muslim. Di hadis yang valid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Artinya jika anda katakan kepada seorang muslim, la'anakallahu, semoga Allah melaknatmu, maka seakan-akan kau membunuhnya. Dan membunuh seorang mukmin adalah kejahatan yang besar. Rataballahu alaiha, Allah katakan, Allah kaitkan dengan dosa pembunuhan berbagai macam hukuman yang keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka, dia tinggal lama di fiha, di dalamnya. Allah murka padanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Maka ayat ini memuat ala anwa'i minal wa'idi syadid, berbagai macam ancaman yang keras, wal'iyadu billah. Maka melaknat seorang muslim seperti membunuhnya, itu seperti dalam dosa. Betul, melaknat seorang mukmin tidak menyebabkan ada hukum qisas, dalam artian hukuman mati, tidak ada kewajiban diyat dan kafarah. Namun dia seperti membunuh dalam dosa, alladhi yastahiquhu, yaitu dosa dan hukuman yang menjadi haknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika anda membunuhnya, maka anda telah mengeluarkannya dari kehidupan, dan jika anda melaknatnya, maka anda mengeluarkan seorang muslim dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah titik kesamaan antara melaknat seorang mukmin dengan membunuhnya. Karena dua-duanya melakukan tindakan mengeluarkan. Boleh jadi mengeluarkan dari kehidupan menuju kematian, atau mengeluarkan dari kasih sayang Allah menuju azab Allah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim membersihkan lisannya dari laknat, karena dia salah satu dosa besar. Dan laknat, meskipun dia terlarang secara mutlak, dan secara general dia terlarang, akan tapi jika yang dilaknat adalah seorang mukmin, maka a'zamu hurmatan, lebih haram lagi, mengingat kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah yang diriatkan oleh Al-Bukhari, bahasanya mereka para sahabat melakukan eksekusi menghukum seorang yang berkasus minum khamar. Artinya, ya, berarti ada sahabat yang melakukan maksiat minum khamar. Apa yang bisa kita petik dari sini? Seorang muslim bukanlah seorang yang maksum. Maka boleh jadi dia terjumus dalam dosa, dia kalah oleh jiwanya yang mengajak pada kejelekan, dia kalah oleh setan, sehingga yaqa' minhu terjadi pada dirinya melakukan sebagian yang haram, bahkan sebagian dosa besar, semacam minum khamar. Demikian terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masa-masa setelahnya lebih-lebih lagi. Dan ini dosa besar semacam minum khamar tidaklah mengeluarkan dari Islam, tidak pula mengeluarkan dari iman, tidak sebagaimana keyakinan Khawarij. Orang yang minum khamar maka dia tetap mukmin ketika tidak batal keimanannya, maka dia tetap mukmin yang tidak sempurna kadar imannya. Ditegakkan padanya hukuman had sebagai hukuman karena kejahatan yang dia lakukan, sebagai zajran lahu, pencegah baginya dan yang lainnya untuk tidak terjumus dalam hal yang sama. Karena minum khamar adalah kejahatan terhadap akal, dan di antara ajaran Islam adalah melindungi lima hal yang vital, di antaranya adalah melindungi akal. Jika seorang minum khamar yang merusak akalnya, maka yujlat, dia berhak untuk mendapatkan hukuman jilid, yaitu cambuk, dalam rangka melindungi akal yang Allah muliakan manusia dengan akal. Dan Allah bedakan mayyazahu, Allah bedakan manusia dengan akal, sehingga beda dengan makhluk yang lain. Dan akal adalah manatut taklif, adalah parameter adanya beban hukum syariat ataukah tidak. Maka yang terkena dosa dan pahala adalah yang punya akal. Kalau gila, tidak punya akal, maka tidak terkena dosa dan pahala. Maka dia parameter mendapatkan perintah dan larangan ataukah tidak. Maka jika seorang itu melakukan kejahatan terhadap akalnya sendiri dengan minum khamar, maka ada hukuman had baginya. Dan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilid, yaitu mencambuk orang yang minum khamar, nahwan kurang lebih 40 kali cambukan. Dan dikarenakan, dan tatkala masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semakin kathur, semakin semarak kejahatan minum khamar, karena di masa Umar meluaslah wilayah khilafah Islamiyah, dan banyaklah orang-orang yang masuk dalam agama. Wasara yahdus minhum mayahdus, maka terjadilah apa yang terjadi, makin banyak rakyat, dan di antara rakyat ada orang-orang yang imannya belum terkontrol, lihadatsati qurbihi wa ahdihi bil Islam, karena dekatnya masanya dengan Islam, baru saja masuk Islam. Tatkala semarak kejahatan minum khamar di masa Umar bin Khattab, maka Umar istatsara, meminta saran para sahabat tentang bahasanya 40 kali cambukan itu tidak membuat jera orang-orang yang minum khamar. Fa'asaru alaih, maka para sahabat Nabi memberikan saran pada Umar untuk menaikkan hukuman cambuk dari 40 menjadi 80 kali cambukan. Alasannya dikiaskan dengan hukuman al-qadhib, orang yang menuduh zina tanpa alasan, yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambullah mereka 80 kali cambukan. Kalau sejumlah sahabat mengatakan, jika seorang itu mabuk maka dia mengigau, dan jika dia mengigau maka dia akan membuat kebohongan. Di antaranya adalah tuduhan zina dan humu kepada orang lain, sehingga dia tidak bisa, karena mabuk dia tidak bisa mengontrol lidahnya sendiri. Dari sisi ini, maka sejumlah sahabat mengkiaskan kasus minum khamar dengan qadhaf, maka mereka wajibkan padanya hukuman 80 kali jambuan. Dan peminum khamar itu dicambuk 80 kali jambuan adalah di antara sunnah khulafa'ur rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hendaklah kalian pegangi sunnahku dan sunnah para penggantiku yang mereka adalah mahdiyyin dan ar-rasyidin." Mahdiyyin artinya orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, rasyidin artinya orang-orang yang memiliki amal yang benar. Dan demikianlah semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dan wabil khusus terutamanya empat khalifah di antara mereka. Mereka semua adalah mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu yang benar, dan mereka adalah rasyidin, orang-orang yang memiliki amal yang benar. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Fasyahid, maka yang jadi sisi pendalian dari hadis yang dibawakan oleh penulis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencambuk orang yang minum khamar. Maka di sini dalil bahasanya hukuman untuk peminum khamar itu dicambuk. Dan ini menunjukkan bahasanya minum khamar tidak membatalkan iman meskipun dia dosa besar. Karena jika batal imannya maka hukumannya hukuman mati. Dan ternyata hukumannya hukuman cambuk, maka ini dalil dan bukti kalau ya, minum khamar bukanlah pembatal iman. Wa ana hadza, dan bahasanya hukuman cambuk ini adalah salah satu batasan Allah. Nah, tatkala sejumlah sahabat mencambuk orang tersebut kemudian selesai dan lantas pergilah orang yang dicambuk, maka salah satu yang hadir mengatakan, "Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu." Dalam riwayat yang lain yang juga diriatkan oleh Al-Bukhari, "Allahumma lanhu, ya Allah laknatlah dia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang mendoakan jelek dengan mengatakan, "Jangan ucapkan demikian, jangan bantu setan untuk menguasainya." Kenapa? Karena doa jelek itu boleh jadi berkesan pada dirinya sehingga dia atau berpengaruh pada dirinya sehingga dia pun terjumus kembali dalam dosa minum khamar untuk kali yang kedua. Sehingga doa jelek untuk orang tersebut adalah bentuk membantu setan agar dia kembali melakukan maksiat, yaitu minum khamar. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan jika seorang yang melakukan kejahatan telah mendapatkan hukumannya, maka wajib alla yutakallamu fihi min kibalil akharin. Tidak ada yang membicarakannya min kibalil akharin, orang-orang yang lain tidak boleh membicarakannya. Walayudhamu, tidak boleh dicela, karena dia bersalah, kemudian apa yang jadi haknya, hukuman yang menjadi hak dan kewajibannya telah diberikan. Ya sudah. Ya, maka tidak boleh ditambahi dengan hukuman tambahan, celaan, doa jelek, tidak boleh. Ya, maka misalnya dalam aturan Islam, pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku, hukumannya potong tangan, ya sudah cuma potong tangan. Tidak boleh ditambahi nempeleng bibinya, kemudian ninju mukanya, kemudian napok kuat punggungnya, atau kemudian plus meludahinya, tidak boleh. Cuma potong tangan saja tanpa bonus-bonus yang lain. Bonusnya zalim. Bonusnya itu kezaliman. Bonusnya kezaliman. Menghajarnya kezaliman. Dia haknya potong tangan saja. Sudah ya sudah. Sama dengan di sini. Ini minum khamar dicambuk, selesai dicambuk ya sudah. Tidak boleh dikasih bonus, doa jelek, cacian, diludahi atau apa. Ditempeleng, ditinju dan seterusnya. Tidak boleh bonus-bonus itu semua. Bahkan boleh jadi ini sebab Allah menghapus dosanya. Dia minum khamar dicambuk, hapus dosanya. Kemudian orang yang ngasih bonus tempeleng ninju malah punya dosa. Malah punya dosa yang lainnya. Ya. Yang itu yang sudah selesai dosanya, ini malah bikin dosa baru untuk dirinya sendiri. Walidhamu tidak boleh dicela. Yakfi cukup an ukima alil haddu. Dia telah mendapatkan hukumannya. Maka tidak boleh hukuman tadi ditambahi celaan, taubih, celaan, bidham, cacian. Karena dia seorang mukmin dan seorang mukmin punya kehormatan. Ini dari satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, kenapa tidak boleh ada doa jelek? Maka sisi yang pertama itu bonus tambahan yang tidak boleh. Sisi yang kedua, bahasanya doa jelek ini bisa jadi membantu setan untuk menguasainya. Sehingga dia malah sombong, keras kepala dan kembali minum khamar. Dan telah diketahui bahasa mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Wa hadza fihi, maka dalam hal ini terdapat mencegah mafsadah. Fi alla yughyi syaitan, supaya setan tidak semakin memprovokasinya dengan mengatakan, dah kamu sampah masyarakat, orang tidak pada menerimamu, mereka meresponmu dengan doa jelek, cacian, kamu itu tidak ada nilainya di atas mereka. Kamu tobat, tidak akan mereka terima. Sudah dilanjutkan saja minum khamarnya. Gitu setan bisa mengatakan demikian, memprovokasi dia untuk melanjutkan dosanya dengan memanfaatkan doa jelek orang-orang di sekelilingnya terhadap dirinya. Dah, kamu tidak bakal diterima. Kamu orang yang jelek dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, maksiat semua. Kalau gitu, tobat pun tidak akan diterima. Buktinya orang itu mendoakan jelek, ini mencaci, ini mencemooh, itu sinis, dan seterusnya. Sudah, lanjutkan aja. Nah, lanjutkan aja minum khamarnya dan yang lainnya. Yurihi syaitan, setan memprovokasinya. Faya'aluhu, boleh jadi setan menjadikannya marah, kemudian dendam kepada orang yang mencacinya. Maka kemudian dia terjatuh fil jarimah, dalam kejahatan yang sama untuk kali yang kedua, sebagai bentuk perlawanan kepada orang-orang yang mencacinya. Demikian juga doa jelek untuknya boleh mendorongnya ala tamadi untuk larut dalam keburukan dan menyebabkan dia putus asa untuk diterimanya tobatnya. Faka'anau, maka jadilah banyak orang tersebut membantu untuk terwujudnya tujuan setan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang muslim. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh dicaci meskipun dia pelaku dosa besar. Akan tapi yustaru alaihi, diam, ditutupi. Yuhtaram, dihormati, tidak dicela, tidak dibicarakan kehormatannya. Bahkan dianjurkan untuk didoakan berupa doa kebaikan agar Allah menerima tobatnya dan berikan ampunan kepadanya. Kemudian bab, bahasanya larangan mencela, mencaci seorang muslim itu lebih ditekankan lagi fil amwat, jika muslimnya ini telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mencaci, yaitu menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang sudah mati, karena mereka telah menjumpai maqaddamu, amal yang mereka lakukan. Diatkan oleh Al-Bukhari. Ta'akudu fil amwat, artinya hukum larangan melaknat orang yang telah meninggal dunia itu semakin ditekankan. Karena membicarakan kejelekan orang yang sudah meninggal dunia statusnya ghibah. Fa innal wajib, maka kewajiban kita adalah menghormati orang yang telah meninggal dunia dan tidak menodai kehormatan mereka. Maka sebagaimana tidak boleh menodai kehormatan orang yang hidup dan dia adalah salah satu dosa besar, maka fal wuqu' fi, mencela kehormatan orang yang sudah meninggal dunia lebih-lebih lagi. Maka sama sekali tidak boleh menyebutkan kejelekan mereka, yang ini sama saja tidak boleh mengghibah mereka. Qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat, janganlah kalian caci orang yang telah meninggal dunia, janganlah kalian sebut-sebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Artinya jangan caci, jangan cela mereka dengan berbagai macam bentuk celaan dan pelecehan. Meskipun mereka adalah pelaku maksiat. Karena mereka adalah muslim dan kehormatan muslim ketika dia telah meninggal dunia sebagaimana kehormatan dia ketika masih hidup. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan, mereka telah menjumpai amal yang mereka lakukan. Artinya wasalu, mereka telah sampai dan merasakan dampak dari amal yang mereka lakukan baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Maka janganlah kalian menyusuli mereka setelah mereka meninggal dunia. Akan tapi kil, serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertimbangan yang lainnya, karena membicarakan kejelekan orang yang telah mati itu bentuk penghinaan bagi anggota keluarganya yang masih hidup. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal dunia, dengan itu kalian menyakiti orang yang hidup. Fahadal mayit, maka mayit ini qad yakunu la aqarib, boleh jadi dia punya kerabat dan anak. Fa idza suba, maka dia jika dicaci, ta'adza bidzalika, maka merasa terganggu karenanya aqaribuhu, kerabat-kerabatnya. Fal hasil, kesimpulannya, maka membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia satu hal yang terlarang dari berbagai macam sisi. Maka tidak boleh mencela mereka, tidak boleh melecehkan mereka, orang yang telah meninggal dunia dan dia seorang muslim. Inama yundabu at-tarahumu, dianjurkan untuk mendoakan rahmat untuk kaum muslimin yang telah meninggal dunia dan mendoakan kebaikan untuk mereka, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas. Kecuali jika seorang muslim tersebut meninggalkan jejak yang jelek yang dikhawatirkan. Jejak yang jelek selama hidupnya boleh jadi perkataan yang menyimpang, ajaran yang sesat yang dikhawatirkan, ya, masih ada orang yang melestarikan warisannya, warisan pemikirannya semacam ini, maka tetap boleh membongkar kesesatan dari pemikirannya. Yang ini adalah berarti menjelek-jelekkan dan mencela orang yang telah meninggal dunia. Yang tidak boleh, manakala dia meninggal dunia tanpa meninggalkan jejak buruk selama hidupnya. Sehingga keburukannya mati bersama orangnya. Nah, jika dia meninggalkan pemahaman yang menyimpang, buku yang mengandung kesesatan dan sebagainya, ya, maka boleh tetap membicarakan pemikirannya yang menyimpang, yang sesat. Dan ini satu hal yang boleh dalam rangka menjaga agama supaya tidaklah menambah dosa orang tersebut. Kita cegah supaya tidak tersebar. Nah, kemudian bab selanjutnya, bab tentang dosanya ucapan wahai musuh Allah, wahai orang yang fasik, wahai kafir dan sebagainya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Tidak boleh seorang itu menuduh orang lain sebagai orang yang fasik atau menuduhnya kafir. Tidaklah ada tuduhan semacam ini kecuali kembali kepada yang menuduh jika ternyata orang yang dituduh tidak seperti itu. Rawahul Bukhari, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan murkanya, jangan pula dengan neraka, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Walahumma, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abu Dzarin, dari sahabat Abu Dzar marfu'an, sabda Nabi, siapa yang dia memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau musuh Allah padahal tidak demikian, ilaha ra'alihi, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Penjelasannya, di antara kata-kata yang jelek yang tidak boleh diucapkan kepada seorang muslim adalah kalimat wahai musuh Allah, wahai fasik dan kata-kata yang lainnya. Dan larangan ini tidak khusus cuma untuk kata-kata di atas, namun termasuk dalam hal ini semua kata-kata yang isinya celaan dan pelecehan, tuduhan kafir atau fasik atau memusuhi Allah, maka ini semua terlarang. Wa hadzal qaul, dan kata-kata ini adalah bagian dari dosa besar. Falladzi yanalu min akhihi, maka orang yang nalamin artinya mencela. Falladhi yanalu min akhihi, maka orang yang mencela saudaranya dan yang mensifatinya dengan mengatakan wahai Musa Allah, wahai fasik, wahai kafir dan kata-kata yang semisal, allati yatafawwahu biha, yang diucapkan oleh sebagian orang ketika tengkar dan tengkar, fa innahu yakunu qad waqa'a, maka dia telah terjatuh dalam salah satu dosa besar. Dalam hadis dari sahabat Abu Dzar terdapat berita dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah menuduh seorang kepada orang lain dengan tuduhan kafir atau fasik. Dan fasik artinya sudah tidak lagi menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang muslim berkata kepada muslim yang lain wahai kafir, atau mengatakan fulan itu kafir atau fasik, maka hukumnya sebagaimana hukum melaknat seorang muslim. Fa ilam yakun man qilat fi haqqi mustahiqqa, maka jika orang yang qilat fi haqqihi, perkataan ini ditujukan kepadanya, ternyata tidak berhak mendapatkan tuduhan tersebut, maka tuduhan itu raja'at kembali kepada penuduh, yaitu orang yang tafawwaha biha, yang mengucapkannya. Sehingga jadilah tuduhan kepada orang itu menjadi pelabelan diri sendiri dengan label yang jelek semacam itu. Di hadis dari Samurah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah. Artinya janganlah sebagian kalian melaknat sebagian yang lain dengan mengatakan la'anakallah atau dengan murka Allah atau dengan neraka. Jangan katakan ghadiballahu alaik, semoga Allah murka padamu. Kau doakan jelek orang itu dengan murka Allah. Demikian juga tidak boleh anda doakan jelek orang itu dengan neraka, dengan anda katakan semoga Allah memasukkanmu ke dalam neraka, atau semoga Allah menghinakanmu di neraka, atau semoga Allah memasukkanmu ke dalam neraka. Maka tidak boleh saling melaknat atau saling mencaci di antara kaum muslimin dengan kata-kata semacam itu atau yang lain. Karena hukum asal hubungan seorang muslim dengan sesama muslim adalah hubungan yang dibangun di atas persaudaraan, rasa cinta dan cinta. Sebagian orang menyangka bahasanya perkataan itu akan berlalu bersama angin. Kalau sudah diucapkan nanti orang juga lupa. Falayadri, sehingga dia tidak menyadari kalau perkataan itu dicatat dan direkam. Lantas dia akan mendapatkan hisab karenanya nanti pada hari kiamat. Fawalayasibu, maka dia tidaklah menyangka bahasanya hal-hal ini ada perhitungannya. Sehingga dia lepas lisannya tanpa mempertimbangkan ini dan itu. Padahal Allah Azza wa Jal menyampaikan ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satupun kata-kata yang terucap kecuali ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Artinya ada dua malaikat yang merekam amal kebaikan dan kejelekan. Maka tidak ada satupun ucapan kecuali wa yusajjal, direkam. Fa imma ayakuna laka, boleh jadi rekaman itu manfaat bagimu atau malah membahayakanmu. Maka silakan pilih mana yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri. Di hadis dari sahabat Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memanggil orang lain kawannya dengan panggilan kafir dengan mengatakan ya kafir, ya aduwallah, padahal ternyata orang yang dituduh tidak seperti itu, bukan kafir, bukan musuh Allah, kecuali tuduhan ini akan kembali kepada si penuduh. Roja'a alaihi kalamuhu, maka perkataan tuduhan itu kembali kepada penuduh. Dialah yang memikulnya. Kemudian dicatatlah dalam lembaran amalnya. Wa hadza fihi at-tahdzir, maka isi hadis ini adalah tahdzir, peringatan bahayanya hal-hal ini. Wa tarasuk biha liwati wa ala yatashaffa insanun min akhar, maka janganlah seorang itu memuaskan dirinya dari orang lain dengan kata-kata semacam ini, karena kata-kata itu tidaklah pergi sia-sia, namun kata-kata itu memiliki dampak yang besar. Maka seorang muslim semestinya membersihkan lisannya dari perkataan yang kotor, Ini al-jarih yang melukai, yaitu kata-kata yang menyakiti saudaranya sesama muslim. Tarasuk maknanya taramau, saling melempar, saling menuduh. Kemudian bab maja'a fi la'ni rajul walidayhi, bab tentang melaknat dan mencaci dua orang tua sendiri. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, Nabi SAW menyampaikan, termasuk dosa besar yang paling besar, seorang anak mencaci maki bapak dan ibunya sendiri. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mungkin ada seorang anak yang mencaci bapak dan ibunya sendiri? Maka Nabi katakan, yang mungkin terjadi di masa silam, yang boleh jadi tidak dibayangkan oleh para sahabat kalau itu telah terjadi di masa sekarang. Maka Nabi katakan, ada seorang yang mencaci bapak kawannya. Akhirnya kawannya tidak terima, dan kawan ini kemudian mencaci bapak orang yang pertama. Kemudian ada seorang yang mencaci ibu kawannya, kawannya tidak terima, lantas kawannya mencaci ibu si orang yang pertama. Dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Maka di antara termasuk laknat atau cacian yang paling jelek adalah mencaci orang tua sendiri. Telah lewat, telah kita bahas larangan melaknat atau saling melaknat di antara kawan. Maka bagaimanakah jika keadaannya sampai kepada level seorang anak melaknat bapak dan ibunya sendiri? Ya, dia adalah dua orang yang hak keduanya posisinya setelah hak Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka terdapat perintah untuk bakti pada kedua orang tua setelah melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Kemudian Allah katakan, jangan katakan keduanya uf, yang maknanya aku bosan. Walau jangan bentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Artinya janganlah engkau perdengarkan pada keduanya perkataan yang jelek. Hatta sampai-sampai meskipun ucapan uf. Yang uf itu dalam bahasa Arab adalah adna maratibil qawli asayyi. Adalah perkataan jelek level paling rendah. Namun sampaikan pada dua orang tua kita masing-masing perkataan yang tayyiban, perkataan yang baik, yang bagus, dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan dan penghormatan. Ya, akan tapi apakah ada anak yang lancang mencaci maki dua orang tuanya sendiri secara langsung? Al-ghalib kemungkinan besarnya tidak ada orang yang lancang melakukan hal ini. Ya, kemungkinan besarnya, namun kenyataannya tidak demikian. Ada yang demikian mencaci maki orang tuanya sendiri, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Sehingga lakinnya tasabab fi la'nihi manamun, yang mungkin untuk terjadi, yang lumrah terjadi adalah menjadi sebab ya, dilaknatnya atau dicaci makinya dua orang tuanya sendiri, yang cacian ini dilakukan oleh orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dengan mengatakan ya, ada seorang anak melaknat ya, bapak kawannya, bapaknya. Kemudian sang temannya ini tidak terima, lantas membalas dengan melaknat bapak orang yang pertama. Fayakunu wal mutasabib, maka anak ini menjadi penyebab ya, dicacinya bapak dan ibunya. Demikian juga berkenaan dengan mencaci ibu. Fayurdu alihi mislama qala, kawannya tidak terima kalau ibunya dicaci, hanya kawannya ini mencaci ibu orang yang pertama. Sehingga Hadis ini dalil kaidah satu darai wajib menutup pintu kejelekan. Di sini dalil bahasanya mutasabbib itu kal mubasyir. Siapa yang menjadi penyebab, maka dia seperti pelaku langsung. Ya, dalil yang lain bahasanya penyebab itu seperti pelaku langsung, hadis Jibril. Nabi katakan, fa'inau Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril yang dia datang mengajari kalian. Padahal Jibril bertanya, yang ngajar adalah Nabi. Namun karena pertanyaan Jibril ini sebab Nabi mengajar, maka Nabi katakan bahasanya Jibril datang untuk mengajar. Karena dia penyebab terjadinya kegiatan mengajar. Maka ini dua hadis yang jadi dalil kaidah fikih yang mengatakan al-mutasabibu kal-mubashir. Bahasanya penyebab terjadinya sesuatu itu statusnya seperti pelaku aslinya, pelaku langsungnya. Demikian kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan keterangan tambahan untuk hadis la'nul mu'min ka qatlihi. Tentang makna hadis ini terdapat tiga pendapat ulama tentang maknanya. Maka yang pertama mengatakan bahasanya melaknat mukmin itu seperti membunuhnya, dalam pengertian adalah faqad afqadahum manafi'ahu. Maka dia telah hilangkan darinya manfaatnya. Ibn Battal ketika menjelaskan hadis Sahih Bukhari menyampaikan fihi ta'wilan, ada dua penjelasan untuk makna hadis ini. Yang pertama, faman la'ana mu'minan faka'anna ma akhrajahum min jama'atil Islam fa afqadahum manafi'ahu wa taktsir 'adadihim. Maka siapa yang melaknat seorang mukmin, maka seakan-akan dia mengeluarkan orang itu dari barisan kaum muslimin, sehingga dia hilangkan dari kaum muslimin manfaat orang itu. Sehingga dia hilangkan dari kaum muslimin, dia hilangkan memperbanyak jumlah kaum muslimin dengan orang itu. Fakana kaman afqadahum manafi'ahu biqatlihi. Maka dia seperti orang yang membuat kaum muslimin kehilangan manfaat orang itu dengan membunuhnya. Maka kalau ada tindakan pembunuhan, maka masyarakat kaum muslimin tidak lagi bisa mendapatkan manfaat dari si orang yang sudah mati. Karena dibunuh, mati, maka kaum muslimin tidak lagi dapat manfaatnya. Dulu ketika dia hidup, dia bermanfaat untuk lingkungannya, untuk tetangganya. Nah sekarang setelah dibunuh, maka kaum muslimin kehilangan manfaatnya. Demikian juga berkuranglah jumlah kaum muslimin karena sebab pembunuhan. Nah laknat itu seperti itu, menghilangkan dari kaum muslimin manfaat orang ini. Karena dia jadi orang yang terlaknat. Orang yang tidak bisa memberi manfaat. Dampaknya dia tidak bisa memberi manfaat. Hilanglah manfaatnya. Manfaat orang tersebut bagi masyarakatnya. Wa ta'wil al-akhar, tafsiran yang kedua, sama di sini cuma sama haramnya, bukan sama dosanya. Anallaha harama la'nal mu'min kama harama qatlahu, fahuwa sawa'un fitahrimi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan melaknat mukmin sebagaimana Allah mengharamkan membunuh seorang mukmin, maka dua tindakan ini, membunuh dan melaknat, itu sama dalam hukum haram, bukan sama dalam dosa. Ini ada dua tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Battal. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh An-Nawawi di syarah beliau untuk Sahih Muslim. Wa qala An-Nawawi wa qil, dan ada yang menjelaskan. Ini jadinya nomor tiga. Makna la'nal mu'min ka qatlihi fil ithmi. Dan ini sebagaimana tadi penjelasan yang kita baca dari Syaikh Shalih Fauzan. Bahasanya membunuh seorang mukmin itu sama dengan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya, sama dalam apa? Fil ithmi, bukan dalam haram, namun dalam dosanya. Dosanya sama persis. Kata An-Nawawi, wa hadza adhar. Pendapat yang ini, inilah yang lebih kuat. Ringkasnya pendapat, ada tiga penjelasan ulama tentang makna seperti membunuhnya. Itu sepertinya apanya? Maka penjelasan yang pertama, sepertinya dalam masalah hilangnya manfaat orang tersebut bagi masyarakatnya. Sebagaimana orang yang mati karena dibunuh tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya, maka orang yang dilaknat kemudian doanya, doa laknat tersebut terkabul, maka hilang, maka dia menjadi manusia yang terlaknat, dan manusia yang terlaknat tidak memberi manfaat bagi lingkungannya, maka hilang manfaatnya. Ini pendapat yang kedua, mengatakan seperti membunuhnya sepertinya dalam haram, bukan dalam dosa. Dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, dan itulah penjelasan yang tadi kita baca dari Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud dengan sama adalah sama dosanya. Kemudian kita masuk pada bab baru, larangan seruan jahiliyah, yaitu fanatisme. Fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme ormas, fanatisme di supporter sepak bola. Ini dakwah jahiliyah. Walamma qala al-muhajir, ya lal-muhajirin. Tatkala ada seorang muhajirin mengatakan, ya lal-muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Kemudian Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Dan mereka akhirnya muhajirin kumpul, Ansar kumpul, dan keduanya hampir saja tawuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar terjadinya hal ini, dan Nabi katakan, abidak wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah ada seruan jahiliyah, yaitu fanatisme kelompok, wa ana baina adhurikum, padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida, dan Nabi marah dengan karena hal tersebut, marah yang luar biasa. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Maka di salah satu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, terjadilah masyadah, terjadilah pertengkaran. Ada seorang anak muda muhajirin dan anak muda ansar. Karena pertengkaran tersebut, bisa babia karenanya nada kulun, kulusabin, itu kulusabin kabilah tahu. Maka masing-masing anak muda tersebut memanggil kabilahnya supaya menolongnya menghadapi lawannya. Dan ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengingkarinya dan marah karenanya. Karena kaum muslimin itu saudara, apapun kabilahnya, apapun jenisnya. dan merasa bangga dengan kabilah dan suku adalah budaya jahiliyah. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan budaya-budaya jahiliyah. Wa hadza yusamma al-yaum, inilah yang dinamai di zaman ini dengan sebutan unsuriyah atau kaumiyah, kaumiyah nasionalisme. Maka nasionalisme jika maknanya adalah fanatik kebangsaan, semua yang dilakukan oleh bangsaku itu benar, maka ini hukumnya haram. Kalau kemudian kaumiyah nasionalisme itu artinya cinta tanah air, punya semangat untuk memajukan negeri tercinta, maka tidak masalah. Tapi jika maknanya adalah fanatisme dengan negara atau dengan negeri, tolak ukur kawan dan lawan dalam negerinya, maka orang yang sama satu negeri dengannya adalah kawan, meskipun dia orang kafir. Dan siapa yang tidak satu negara dengannya, maka dia adalah musuh, meskipun dia muslim. Maka kalau demikian hukumnya haram. Ini, kalau demikian maka ini yang disebut dengan dakwah jahiliyah. Ini yang disebut dengan unsuriyah, fanatisme. Falaya juzu, tidak boleh menghidupkan hal ini setelah Allah matikan dengan persaudaraan Islam dan rasa bangga sebagai seorang muslim. Maka hendaklah seorang muslim punya prinsip sebagaimana perkataan penyair, abil Islam la abali siwahu. Ayahku adalah Islam, aku tidak punya ayah selain Islam. Itu maksudnya fanatisme. Kalau dulu masing-masing orang fanatik dengan ayahnya. Ayah itu dalam bahasa Arab ada ayah dekat, ayah jauh. Ayah jauh itu sama dengan suku. Ayah jauh itu sama dengan suku. Maka abil Islam la abali siwahu artinya fanatikku hanyalah Islam, aku tidak punya fanatisme kecuali dengan Islam. Idza tazu bi Qais au Tamim, ketika banyak orang merasa bangga karena keturunan Qais atau keturunan Tamim, aku merasa bangga karena aku seorang muslim. Dan semua muslim saudaraku, apapun negaranya, apapun rasnya, apapun jenisnya, apapun sukunya, semuanya saudaraku. Maka karena Nabi marah dengan marah yang besar sekali, maka penulis memasukkan fanatisme jahiliyah sebagai dosa besar. Maka alasan ini dosa besar, wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida. Nabi marah besar dengan hal ini. Kemudian baiknya satu sebutan itu belum tentu berarti selamatnya sebutan tersebut dari penyalahgunaan. Sebutan muhajir dan sebutan ansar itu sebutan terpuji. Lain hanya dengan sebutan Jawa, Sunda, itu sebutan mubah. Itu sebutan mubah. Kalau muhajirin dan ansar, itu sebutan terpuji. Maka sebutan terpuji, itu bisa jadi hina ketika disalahgunakan. Dijadikan sebagai alat untuk menghidupkan fanatisme. Maka sebutan terpuji itu jadi sebutan hina. Maka bagaimanakah dengan sebutan yang paling banter hukumnya mubah, sementara sebutan suku, mau namanya Jawa, mau namanya Madura, mau namanya Sunda, mau namanya yang lainnya, tentu ketika dijadikan sebagai alat fanatisme, lebih-lebih jelek lagi. Maka kemudian, apalagi kemudian, maka sebutan mubah dijadikan sebagai fanatisme dakwah jahiliyah, mau namanya PSIM, mau namanya ini itu, ketika itu jadikan sebagai tolak ukur musuh, kawan, ya, benar dan tidak, ya, maka ini lebih hina. Ya, sebutan mulia saja jadi hina ketika jadikan sebagai fanatisme. Gimana kalau cuma sebutan mubah? Gimana kalau sebutan mubah? Tentu lebih hina lagi. Maka sebutan mubah, sebutan mulia itu jika disalahgunakan tidak pada tempatnya, jadikan alat fanatisme, itu jadi tercela. Di antaranya misalnya sebutan ahlu sunnah, itu sebutan mulia, sebutan terpuji. Ketika ini dijadikan sebagai alat fanatisme, bahasanya ahlu sunnah hanya orang-orang yang satu pengajian dan satu link dengan kami. Selain itu maka bukan, meskipun yang diajarkan adalah Allah dan Rasulnya. Qala Allah dan qala Rasuluhu. Meskipun yang diajarkan akidah ahlu sunnah. Namun kalau tidak satu link pengajian dengan kami, maka dia bukan ahlu sunnah. Maka ini namanya penyalahgunaan nama yang terpuji. Kemudian dijadikan alat untuk membangun fanatisme. Alat untuk dibangun, alat untuk digunakan untuk membangun fanatisme. Nama terpuji itu bukan jaminan aman dari, bebas dari fanatisme. Nama terpuji itu bukan jaminan bebas dari penyalahgunaan dijadikan sebagai alat untuk membangun fanatisme. Contohnya Muhajirin dan Ansar. Itu nama terpuji, ada dalilnya. Ada dalilnya di Quran dan di Sunnah. Di Al-Quran banyak. Itu tidak kemudian karena nama terpuji, kemudian semua orang yang memakainya pasti terpuji. Tidak mungkin memakainya dengan makna yang jelek. Tidak ada jaminan demikian. Jika itu nama dan sebutan yang banyak ada di Al-Quran, itu keadaannya demikian, apalagi yang tidak ada di Al-Quran. Sebutan ahlu sunnah tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran. Maka kemudian dimanfaatkan untuk disalahgunakan, untuk jadikan alat membangun fanatisme, hakikatnya bukan fanatik kepada kebenaran, namun fanatik kepada ustaz tertentu, atau syekh tertentu, atau link pengajian tertentu, link radio tertentu, atau televisi tertentu, atau tertentu-tertentu lainnya. Ya, maka itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Adanya orang-orang yang memanfaatkannya dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Itu tidak menutup kemungkinan adanya demikian. Maka nama terpuji bukan jaminan setiap orang yang memakainya dalam keadaan terpuji. Boleh jadi ini nama-nama yang terpuji, namun ada orang yang memakainya tidak pada tempat yang terpuji. Kemudian larangan untuk anis syafa'ati fil hudud, memberikan syafaat supaya orang terbebas dari hukuman. Memberikan syafaat kepada pelaku kejahatan agar bebas dari hukuman. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian punya rasa kasihan bihima terhadap pelaku zina itu yang berhak untuk dirajam. Fi dinillah, untuk ditegakkannya hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Maka orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir itu tidak punya rasa kasihan kepada pelaku kejahatan agar ditegakkan padanya hukuman. Tidak boleh kasihan, yang kasihan ini menyebabkan enggak usah dihukum saja. Itu tidak boleh. Tidak punya kasihan, ini adalah tanda tidak punya kasihan sehingga orang yang bersalah tetap dihukum. Ini adalah tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang kasihan sama orang yang jahat, kemudian dia ingin supaya orang yang jahat itu tidak dapat hukuman, ini mengurangi kadar iman kepada Allah dan hari akhir. Walahumma dan diyatkan al-Bukhari dan Muslim dari tentang hadis wanita makhzumiyah, yaitu Usamah bin Zaid nego kepada Nabi supaya wanita makhzumiyah yang terbukti mencuri tidak dipotong tangannya. Maka Nabi marah besar kepada Usamah bin Zaid. Dengan Nabi katakan, Nabi tegur keras Usamah bin Zaid. Dengan Nabi katakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau ngasih negosiasi supaya orang itu tidak dihukum? Supaya orang yang jahat itu tidak mendapatkan hukuman yang Allah tetapkan. Dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Muwatta dari Az-Zubair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza balatil hudud al-sultana." Jika kasus kejahatan itu telah sampai kepada pihak penguasa, maka Allah melaknat asy-syafi' wal musyafi'. Orang yang memberikan syafaat supaya tidak ada hukuman dan al-musyafi'. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang negosiasinya itu menghalangi ditegakkannya hukuman bagi pelaku kejahatan, maka dia telah menentang Allah. Maka dia telah menjadi musuh Allah dalam ketetapannya. Penjelasannya, maka wajib menegakkan hukuman had syar'i jika telah terbukti di depan pengadilan, kalau seorang itu bersalah karena mengakui atau ada bayina, ada bukti. Tidak boleh bagi siapapun untuk campur tangan untuk menghilangkan hukuman dengan syafaat ataukah dengan suap, ngasih harta, atau dengan memanfaatkan kewenangan dan jabatannya. Wajib ditegakkan hukuman pada orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan, baik dia orang elit ataupun orang yang lemah, orang kaya ataupun orang yang fakir. Terdapat ancaman keras tentang orang yang campur tangan untuk menghilangkan hukuman. Sebagaimana dalam sejumlah hadis yang disebutkan oleh penulis di bab ini. Dan di antara dalil yang lainnya adalah Nabi SAW melaknat orang yang melindungi penjahat. Awa muhdisan. Dan termasuk melindungi penjahat adalah melakukan tindakan dan upaya agar seorang penjahat tidak dihukum. Boleh jadi tadi dengan memanfaatkan, menyalahgunakan kekuasaannya, karena ini saudaranya yang melakukan kejahatan, maka dia lindungi dengan kekuasaannya, atau kemudian dia melakukan negosiasi kepada pihak yang terkait, atau kemudian dengan suap. Kemudian ada bab selanjutnya, bab man a'ana ila khusumatin fil batin. Namun nanti kita akan kembali lagi nampaknya di masalah hukum syafaat. Bab tentang orang yang menolong, di antara dosa besar adalah menolong, membantu, fi khusumatin dalam gugat-menggugat, fil batil padahal tahu kalau salah. Maka ini dosa pengacara yang tahu kliennya itu salah namun tetap dibela. Dia melakukan pembelaan dengan bentuk khusumah, tengkar. Dia bertengkar fil batil untuk membela pihak yang salah. Dia katakan kliennya tidak salah, padahal dia sudah berembuk. Sebenarnya salah, saya memang. Tolong buat supaya saya tidak salah. Maka menjadi menjadi advokat, menjadi pembela. Dalam keadaan dia tahu kalau klien yang dia bela itu posisinya salah, namun dia nekat tetap rela masuk dalam pertengkaran. Gugat-menggugat untuk membela kliennya yang salah karena tak gentar membela yang bayar, maka dia terjumus dalam dosa besar. Maka duitnya, bayarannya adalah bayaran karena melakukan dosa besar. Bayangkan karena melakukan dosa besar. An-nasu yang namanya di masyarakat terjadi khusumat, pertengkaran, munazaat, sengketa. Dan ini ada selalu semacam itu karakter manusia. Kalau kemudian tidak ada yang tengkar, ini sudah tidak jadi manusia normal lagi. Walidhalika oleh karena itu Allah mengutus para Rasul menunjukkan kitab suci, supaya Rasul memberikan putusan di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah turunkan padamu Al-Kitab bil haqqi, membawa kebenaran, supaya engkau memutuskan di antara manusia dengan putusan yang Allah nampakkan kepadamu. Dan Allah katakan yang jadi dalil berkenaan dengan bab kita, wala takun lil kha'inina khasima. Janganlah engkau menjadi orang yang bertengkar, lil kha'inin, membela yang salah. Janganlah engkau bertengkar, lil kha'inin, untuk membela orang yang salah, orang yang khianat, dibela. Rila tengkar dalam rangka membela orang yang khianat. Waqal, dan Allah Ta'ala mengatakan, putuslah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka, waspadalah jangan sampai mereka membuat menyimpang dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka adalah para ulama lah yang menegakkan hukum di antara manusia, karena para ulama adalah ahli waris para nabi. Mereka lah yang menetapkan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian berselisih dalam apapun, kembalikan pada Allah dan Rasul jika kalian memang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dalika khairu ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya yang mulia. Kembali pada Rasulnya setelah matinya adalah kembali pada sunnah Nabi yang mulia. Dan orang yang bisa mengambil hukum, menyimpulkan hukum dari Quran dan sunnah adalah para ulama yang menetapkan hukum di antara manusia bimujib dengan isi, kandungan, apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah. Dan adanya putusan, wahada amrun daruriyun lil bashari, dan ini satu hal yang vital bagi manusia, terutama kaum muslimin. Wal khusum, dan yang namanya lawan dalam dalam pertengkaran tidaklah dalam kadar yang sama. Ada di antaranya ada yang lebih pintar bil hujah, memberikan beralasan dibandingkan yang lain. Indal balaghah, ada padanya kepandaian berbahasa, sedangkan yang lain tidak seperti itu. Fal hakim, maka hakim itu basyarun, manusia, dia memutuskan ala nahwi ma yasma'u, sebagaimana yang dia dengar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia biasa, kalian bertengkar mengadukan perkara kepadaku, boleh jadi sebagian kalian lebih pandai menyampaikan alasan daripada yang lain, lantas aku putuskan ala nahwi ma asma'u, sebagaimana yang aku dengar. Maka siapa yang aku putuskan lahu, dialah yang menang, padahal itu adalah hak saudaranya, maka janganlah dia ambil, karena hanyalah aku potongkan untuknya satu potong dari neraka. Artinya, putusan pengadilan itu tidak mengubah kenyataan. Ya, karena tugas hakim dan pengadilan memutuskan sebagaimana yang didengar. Walhaq, dan kebenaran dan kenyataannya boleh jadi menyelisih apa yang diputuskan oleh hakim. Karena hakim hakam menetapkan hukum, innamahu ala zahir, berdasarkan apa yang nampak. Adapun yang tersembunyi, maka hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, maka pertengkaran itu nanti akan dikembalikan di sisi Allah pada kiamat nanti. Maka kemudian yuntasab, maka akan ada keadilan bagi pihak yang terzalimi dari orang yang menzaliminya. Nanti hak semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka tidak boleh orang mengatakan selama hakim itu hakama fil qadiyah, telah memberikan putusan dan amar putusan dalam masalah ini, maka berarti kebenaran sorali itu jadi milikku. Padahal dia tahu fi qararati nafsihi, dalam relung hatinya yang dalam, bahasanya ini hak saudaranya. Maka tidak boleh, karena hukum seorang hakim itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Karena kewajiban hakim memutuskan ala nahwi ma yasma'u, sebagaimana yang dia dengar. Wa bima tawaffar, dengan yang lengkap bagi si hakim minal bayinat, berbagai macam bukti. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ketika hakim itu memenangkan seseorang padahal dia salah, maka itu hanyalah satu potong dari neraka. Silakan diambil atau dia biarkan. Nah, qad yakunu hunaka man yanub, ada orang yang mewakili al-khasam, orang yang sengketa. Wukala wakil wal muhamin, para advokat. Wa hadha mawdu'ul bab, dan inilah tema bab kita, membahas tentang advokat. Membahas tentang advokat, pengacara yang punya prinsip, tadi maju tak gentar membela yang bayar. Nah, maka prinsip ini dosa besar. Prinsip ini dosa besar. Yaitu dosa besar yang sedang kita bahas. Faman kana yatawakkal 'ala ghairihi, maka siapa yang pasrah kepada orang lain dalam sengketa, maka kewajiban advokat, kewajiban pengacara bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh memalsukan alasan, memalsukan data. Wa inna majdili, namun dalam dia paparkan ke majelis hakim bil haqqi wa sidqi, dengan benar, sesuai dengan kenyataan dan dengan kejujuran. Sawa'un kana lahu, baik itu data-data yang ada itu membela dia, membela dirinya, yaitu membela kliennya, mewakil kliennya, ataukah tidak. Sebagian pengacara, wal wukola, pengacara, mereka ingin mendapatkan upah, maka dia palsukan data. Wa ya'ti bisuhudi zur, bahkan dia datangkan saksi palsu, hatta yaksib al-qadiyah, sehingga dia bisa memenangkan perkara, kemudian mendapatkan mayu'ta, apa uang yang diberikan, mukabil sebagai kompensasi, karena al-muhamah, akad advokasi, wal-wakalah, yang hakikatnya adalah wakalah, perwakilan. Maka wajib bagi pengacara, para pembela, untuk pembela hukum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, huwallazi yatahammalu wisra. Dia pengacara yang penting uang ini, dia akan memikul dosa. Di mana dia mendatangkan untuk kliennya sesuatu yang tidak menjadi hak kliennya. Dan dia menzalimi lawannya. Di mana dia mengambil dari lawannya sesuatu yang menjadi hak lawannya, kemudian dia berikan pada kliennya yang tidak punya, yang tidak berhak. Di satu atsar disebutkan, orang yang paling jahat adalah orang yang zalim sama orang lain, namun bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain. Wa ba'atinahu bidunya ghairihi. Maka orang yang paling merugi itu, dia adalah orang yang menjual iman dan takwanya untuk dunia orang lain. Yang menang dapat tanah luas, dapat ini, dapat itu, orang lain. Apa pengorbanan dia? Dia buang agamanya, dia buang takwanya, dia buang agamanya, dia buang surganya, karena dia ambil potongan neraka. Dia ganti dengan potongan neraka. Maka orang yang paling jelek adalah orang yang menjual agamanya untuk dunia orang lain. Kalau dia jual agamanya, dia tukar agamanya untuk dapat dunianya dia sendiri, ya manusiawi lah. Meskipun tidak islami ini. Dia dapat dunia banyak dengan dia tukar dengan takwanya, imannya. Nah, kali ini untuk dunia orang lain. Orang lain yang menang, orang yang dapat duit, dia cuma dapat persenan. Dia cuma dapat persenan. Kaidah di dunia pengacara berapa? Dapat 2% dari total nilai yang diperkarakan, atau berapa persen? Sekitar cuma 2% saja dari nilai total. Ini nanti kalau menang dapat 100 miliar. Pengacaranya dapat 2 atau 5% dari total itu. Mana ini untuk dunia orang lain, bukan untuk dunia dirinya. Fa huwa akhdzul haqq min sahibihi, maka pengacara semacam ini dia mengambil hak dari pemiliknya, kemudian dia berikan kepada bukan pemiliknya dengan sebab si pengacara ini memalsukan. Wa khusumatihi, kemudian dia bertengkar di pengadilan. Wa balaghatihi, kemudian dia bermain kata fil hujjah dalam memaparkan argumen. Maka menjadi kewajiban orang-orang yang mengurusi masalah advokasi wal wakalat advokasi dan masalah sengketa di pengadilan, hendaklah bertakwa pada Allah Azza wa Jal. Janganlah dia memberikan pembelaan kecuali benar. Adapun sengaja memalsukan, kemudian menipu hakim, dan memanfaatkan, menggunakan lidhalika untuk hal tersebut, cara-cara yang multawiyah. Multawiyah itu tidak lurus, berkelok-kelok. Ka'ayakuna hunaka riswah, semacam ada suap kepada majelis hakim, ada saksi palsu, maka ini sangat berbahaya. Fal khusumah bil batil, ini namanya. Membela, mendebat bil batil untuk membela orang yang salah. Khataruh azim, bahayanya besar, kejahatannya besar. Kewajiban mereka bertakwa pada Allah Ta'ala dan menyadari bahasanya mereka akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu pengacara semacam ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Maka Allah katakan, wa ta'awanu alal birri ay alal khair wal islah was shalah. Tolong menolong itu dalam kebaikan, dalam perbaikan, dan dalam kesalehan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan al udwan, melampaui batas. Artinya jangan tolong menolong ala did wan naqid, kebalikan dan kebalikan hal di atas. Maka al-ithmu itu kebalikan dari al-bir, kemudian al-udwan yaitu al-i'tida ala nas, mendzalimi orang lain dengan mengambil hak mereka. Maka khusumah bil batil, maka membela klien yang salah, itu termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah sisi pendalian dari ayat ini. Fal mukhasim bil batil, maka pengacara yang membela klien yang salah itu muta'awinan alal ithmi, tergolong tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Dan Allah Ta'ala sampaikan di akhir ayat, wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, yaitu takwalah azab dan murka Allah jika kalian khasamtu bil batil, nekat untuk membela pihak yang salah dan zalim dengan orang lain yang berada dalam pihak yang benar. Maka kalian pada saat itu, kalian tustaujibuna, mewajibkan diri kalian untuk mendapatkan murka dan hukuman dari Allah. Maka kewajiban kalian untuk bertakwa dari murka Allah tersebut, tinggalkan pekerjaan semacam itu. Perbuatan yang bahaya semacam itu, wajib kalian untuk bertakwa pada Allah, karena Allah mengawasi semuanya. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha syadidul iqab, Allah adalah zat yang keras hukumannya. Artinya, takutlah hukuman Allah, karena adab Allah bukanlah satu hal yang mudah untuk dipikul, bahkan dia berat, kalian tidak mampu memikulnya. Maka isi ayat ini, wanti-wanti dan peringatan untuk tidak tolong menolong, alal khusumah bil batil, dengan membela klien yang salah. Siapa yang melakukan hal ini dan menolong kliennya untuk itu, maka dia menjumuskan dirinya untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan di surat An-Nisa 85, man yashfa syafa'atan hasanata yakullahu nasibu minha. Siapa yang melakukan negosiasi, dan negosiasi ini adalah negosiasi yang baik, dia dapat pahala, bagian dari pahalanya. Namun wamayyashfa syafa'atan sayyatan, siapa yang melakukan syafaat yang jelek, negosiasi yang salah, yakullahu kiflum minha, maka dia mendapatkan bagian dari dosanya. Maka syafaat ada dua macam. Syafaat di sisi Allah yaitu pada hari kiamat. Wahadilahu surut, maka ini punya sejumlah syarat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu orang yang diberikan syafaat adalah orang yang bertauhid dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa Taala untuk memberikan syafaat, dan orang yang memberikan syafaat juga adalah orang yang Allah ridai dan Allah ridai untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, syafaat kepada makhluk. Nah, syafaat kepada makhluk ini yang dibahas di An-Nisa 85. Inilah yang oleh orang-orang Arab sekarang biasa disebut dengan wawu. Istilahnya lebih kondang dengan faktor wawu. Nah, faktor wasilah, wasitoh. Nah, faktor wawu, itu vitamin wawu. Siapa yang punya vitamin wawu, dia menangan. Kenapa dia punya wasilah, wasitoh, ngasih syafaat ini dan itu, sehingga seharusnya dia tidak berhak, dia jadi berhak. Jadi tidak masuk, jadi masuk. Yaitu wisatoh, atau wasilah, sama makna sama dengan wasilah. Wisatoh yaitu wasilah untuk mendapatkan apa yang dicari. Ayat takutam saksun, artinya contohnya yang baik, ada seseorang yang mengajukan permintaan, mengajukan proposal, misalnya proposal pengaspalan jalan. Ilal wali kepada penguasa, atau hawil hakim atau penguasa, syai'an lahu fihi maslahat. Dia mengajukan sesuatu yang maslahat. Mengajukan permintaan sesuatu yang maslahat, misalnya pengaspalan jalan misalnya. Laisa fi dhulman, tidak ada padanya kezaliman, tidak ada kezaliman kepada siapapun. Akan tapi boleh jadi penguasa ini layal qabalan, kurang peduli dengan permintaan ini. Kenapa? Karena yang mengajukan permintaan laisa dzasya'an, tidak punya kedudukan atau tidak dikenal oleh sang penguasa. Akhirnya yang mengajukan ini kemudian memanfaatkan beberapa orang yang kenal dengan penguasa. Fayati ba'dun nas, maka datanglah orang berikan syafaat kepada si penguasa. Lihat talib, untuk orang yang mengajukan proposal, fitolabi, agar proposalnya di ACC dan dipenuhi. Nah, ini namanya syafaat. Ya, dan ini syafaat yang baik, karena tidak ada padanya dosa dan kezaliman. Syafaat diambil dari kata-kata asyafu, artinya genap. Asyafu kebalikan dari ganjil. Maka semula yang mengajukan proposal itu sendirian dalam proposalnya. Sumaja ahada, kemudian datang orang ini menjadi perantara. Maka dia menggenapkan, menjadi berdua. Menggenapkan orang yang mengajukan permintaan. Fatahawwala bidzalika, maka dengan hal ini berubah dari sendirian dalam mengajukan permintaan dan proposal. Asbaha syaf'an, menjadi genap, yaitu dua orang. Dan syafaat dalam kebaikan dan hal yang manfaat bagi manusia, hukumnya diperintahkan. Maka orang yang kenal dengan Pak Bupati, Pak Gubernur yang bisa ACC nanti, kalau ACC nanti jalan yang rusak itu akan diaspal, maka dia bantu membawakan proposal supaya supaya jadi tumpuannya di atas sehingga segera dibaca dan di segera kemudian dibaca, dilihat, kemudian disetujui. Maka ini amal saleh. Maka ini amal saleh. Fiha ajrun azim. Ada pahala yang besar. Nabi SAW mengatakan, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian dapat pahala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Allah telah menetapkan lewat lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Maka asyafi' pemberi syafaat dalam kebaikan itu berpahala. Baik syafaatnya diterima atau tidak diterima. Jelas modal ngomong, amal soleh modal ngomong. Karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan menyeswa syafaatan hasanatan yakulahu nasibu minha. Kenapa ini berpahala? Karena ini bagian dari tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini tolong menolong, ada daerah yang butuh diaspal karena jalannya hancur. Maka kemudian ada yang membawakan, orang yang kenal sama bupati membawakan supaya segera dibaca, kemudian dipelajari, kemudian di ACC. Dan ini adalah bagian dari memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Namun sebaliknya, siapa yang memberikan syafaat, maka siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian minha, bagian dari pahalanya. Kenapa disebut bagian? Maka penguasa jika dia memberikan respon positif, lantas memberikan kepada orang yang mengajukan proposal, apa yang jadi proposalnya, dan itu satu hal yang manfaat dan manfaat bagi masyarakat. Maka penguasa yang ACC dapat pahala. Yang ngantarkan proposal supaya segera di ACC juga dapat pahala. Oleh karena itu Allah katakan, yang ngasih syafaat yang baik dapat sebagian pahala. Bagian dari pahala. Artinya dia mendapatkan pahala, nasibun bagian pahala bersama sang penguasa. Bersama pihak yang ajaba atau laba memenuhi permintaan, manakala permintaan itu adalah permintaan yang manfaat. Maka ayat ini masih isinya adalah motivasi dari Allah agar orang yang punya bisa beramal soleh dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan omongannya, hendaklah dia memberikan syafaat dalam kebaikan. Kemudian Allah katakan, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Dan siapa yang kemudian ngasih syafaat yang jelek, ini kebalikan syafaat yang baik. Itu syafaat bil batil. Syafaat yang tidak benar. Atau syafaat fi dhulmin wa udwan. Di dalam menzalimi dan zalim dengan orang. Atau mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Maka ini syafaat yang jelek. Yakullahu kiflun minha. Maka dia mendapatkan bagian darinya. Bagian dari dosanya. Maka dia, orang ini orang yang kenal Kapolres. Kemudian ada orang yang salah ditangkap. Kemudian dia memanfaatkan nama baiknya, kedekatannya dengan Kapolres untuk supaya orang yang salah ini tidak mendapatkan hukuman. Dia ngomong, mungkin ini namanya syafaat dalam kejelekan, syafaat dalam dosa. Maka dia mendapatkan bagian minha dari dosanya. Artinya, orang yang merespon syafaat itulah sang penguasa atau orang yang dialah orang yang bisa mengabulkan permintaan, maka dia dapat dosa. Kapolres dapat dosa, melepas orang yang salah. Dia dapat dosa. Nah, yang ngomong sama orang yang punya kewenangan ini, Kapolres ini misalnya, dia juga dapat dosanya. Maka dia bersekutu, maka sang penguasa dapat bersekutu dalam dosa, ma'asyafi' bersama yang mengajukan syafaat. Maka isi ayat ini adalah tahdzir, ancaman bahaya syafaat untuk melegalkan kejelekan karena dia mengambil hak manusia. Kama anna, sebagaimana mencegah dihukumnya orang yang salah, itu berarti membantu orang yang zalim untuk melakukan kezaliman. Dan ini adalah di antara syafaat yang jelek. Wasiat tidak akan datang disebutkan ma fiha minal wa'id, ancaman terkenaan dengan hal ini. Maka ayat ini surat An-Nisa ayat yang ke-85 membagi syafaat menjadi dua macam. Syafaat yang baik ya Allah motivasi orang untuk melakukannya. Wa rahuba fiha, dan Allah motivasi orang untuk melakukannya. Dan Allah kaitkan syafaat yang baik ini dengan pahala dan pahala yang besar. Oleh karena itu yang baru sepatutnya seorang muslim untuk ayas afiha. Untuk kemudian berupaya fiha memberikan syafaat dalam kebaikan bagi muslim yang lain. Wala yatawana, jangan nanti-nanti. Di anna hadza kan ini adalah bagian dari tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan apa yang manfaat bagi wa may yanfa'al muslim bi akhahu, sesuatu yang seorang itu bisa memberikan manfaat pada saudaranya. Kemudian syafaat jenis yang kedua, dan syafaat yang jelek itulah yang terwujud dengannya kezaliman terhadap pihak-pihak tertentu atau perampasan hak musodarah, itu rampas. Musodaratun li hukukim, atau merampas hak pihak tertentu disebabkan pemberi syafaat menolong orang yang zalim untuk bisa mendzalimi orang yang dia zalimi. Fahadhi syafa'atu, maka syafaat semacam ini pemberi syafaat akan mendapatkan kiflun ay nasibun, bagian dari dosa dan kejahatan dari syafaat ini. Dan ini adalah mahalus syahid, sisi bagian yang jadi dalil dari ayat ini berkenaan dengan bab yang sedang kita bahas. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah sempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.